Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam kelima ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa, tilawatul Quran, salat Isya, salat Tarawih, hatta salat witir kita masih mampu melaksanakannya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam salah satu kitabnya, "Inna mujarrad dukhuli syahr Ramadan ni'mah 'azimah la budda min syukriha." Sesungguhnya sekedar kita masuk bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang sangat besar, la budda min syukriha, yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka sebagaimana kita ketahui bersama, tidaklah cukup kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, tapi mana implementasi, mana bukti konkret keseharian kita sebagai bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat bertemu bulan Ramadan, maka buktikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kita, inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Artinya lebih besar lagi ketika kita mampu menghatamkan Al-Quran pada satu bulan, maka khatamkanlah lebih dari satu khataman di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fiddin, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting yang wajib kita waspadai bersama. Karena satu hal ini, satu poin ini yang dapat menghalangi kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah setan, akan tetapi dosa-dosa yang kita lakukan sendiri. Karena dosa itu memiliki efek yang sangat berbahaya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, sekitar ada 50 efek samping yang ditimbulkan oleh dosa yang kita kerjakan sendiri. Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya al-ma'asi sababu nisyanillahi li'abdih. Sesungguhnya kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan itu merupakan sebab lupanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Lihatlah bagaimana kalau kita lihat seorang atau orang tua yang lupa atau enggak ngurusi anaknya, maka apa yang akan terjadi pada anak tersebut. Begitu pula lihatlah bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap hambanya. Terserah sakarepmu, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian mengerjakan amal-amal sesuka kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan hambanya. Maka kemudian datang efek samping yang selanjutnya, bahwasanya Imam Nukai mengatakan al-ma'asi sababun fi fawatil khair. Sesungguhnya dosa atau kemaksiatan menjadikan hamba tersebut susah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka ikhwani fitin rahimani allahu wa iyakum, bukanlah setan yang menghalangi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, akan tapi dosa-dosa yang meliputi diri kita sendiri di bulan-bulan yang lalu yang kita belum bertobat atasnya. Maka ikhwani fitin rahimani allahu wa iyakum, cukuplah 5 hari kemarin sebagai cerminan yang nyata, sebagai penyesalan yang nyata atas kurangnya kita, atas minimnya kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan keberuntungan untuk orang-orang yang bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai sekalian orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka barang siapa yang menginginkan keberuntungan, barang siapa yang menginginkan ketakwaan setelah selesai bulan Ramadan ini, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata', kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap bani Adam, setiap anak Adam khata', banyak salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mengatakan bahwasanya salah satu tanda kebahagiaan adalah idza aznaba istaghfar, apabila dia bertobat, dia langsung bertobat kepada, apabila dia berbuat salah, berbuat dosa, istaghfar, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih di awal bulan Ramadan, marilah kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.